Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama taslima amma ba'du. Fa insyaallah melanjutkan pelajarannya pembahasan dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah pada jilid yang keempat, Al-Juz'ur Rabi'u, jilid yang keempat dari kitab tersebut. Sekarang membahas pelajaran yang baru dari kitab ini, yakni Ad-Darsur Rabi'u. Ad-Darsur Rabi'u, pelajaran yang keempat. Pada halaman 34 dari kitab yang digunakan ini, pada jilid yang keempat. Qala al-mudarrisu, berkata sang mudaris, sang pengajar, sang guru atau sang dosen. Amma tatasa'aluna ya ikhwanu, amma tatasa'aluna, tentang apa kalian saling bertanya. Amma ini asalnya apa? Ma, ma istifham, ma istifhami ya, ma yang digunakan untuk istifham, untuk bertanya, kemudian didahului oleh huruf jar, yaitu an, menjadi amma. Pada pembahasan tentang ma istifhami ya, di sana dijelaskan ketika ma istifhami ya, ma al istifhami ya, itu didahului huruf jar, maka alif pada ma itu dihilangkan. Jadi ma istifhami ya, kalau didahului oleh huruf jar, maka alif pada ma itu dihilangkan. Seperti di sini, ma istifhamiyah, ma yang digunakan untuk bertanya, untuk istifham, ini didahului huruf jar, yakni an. Maka alifnya dihilangkan. Kemudian nun sukun pada an dimasukkan pada mim, pada ma. Sehingga menjadi amma. Asalnya an, kemudian masuk pada ma, menjadi amma. Contoh yang lain untuk ma istifhamiyah yang didahului atau dimasuki huruf jar, fi, kemudian masuk pada ma istifhamiyah menjadi fi ma. Kalau ba menjadi bima. Kalau min menjadi mimma. Kalau ala menjadi ala ma. Seperti itu. Jadi alif pada ma dihilangkan ketika didahului oleh huruf jar. Dan ingat, perhatikan, ini hanya pada ma istifhamiyah. Ma istifhamiyah. Jadi ma yang digunakan untuk bertanya, yang bermakna untuk istifham, untuk bertanya. Kalau ma itu bukan istifham, bukan untuk istifham, ma itu bukan ma istifhamiyah, maka ketika didahului huruf jar, alifnya tetap ada. Kalau ma itu misalkan ma al-mausulah atau ma yang lain, selain istifhamiyah, maka alifnya tetap ada meskipun didahului oleh huruf jar. Ini, jadi perhatikan, jadi tidak semua ma, tidak semua pada lafadz ma alifnya hilang ketika didahului huruf jar. Yang hilang itu hanya pada ma istifhamiyah. Ma yang digunakan untuk istifham, yang bermakna untuk istifham, untuk bertanya. Adapun selain dari itu, alifnya tetap ada ketika didahului huruf jar. Ini, jadi ini yang membedakan antara ma istifhamiyah dengan ma yang selain itu. Ini ya. Jadi di sini amma yatasa'amma ya, atau seperti dalam ayat ya di surah An-Naba, amma yatasa'alun, amma ya, tentang apakah ya, mereka saling bertanya di surah, di ayat yang pertama dari surah An-Naba ya, amma yatasa'alun ya, tentang apakah mereka saling bertanya ya, jadi di situ istifham itu pertanyaan ya, seperti di sini juga amma tatasa'aluna ya ikhwanu ya, tentang apakah kalian saling bertanya. Kalian saling bertanya tentang apa? Ini mudaris bertanya kepada murid-murid atau kepada para pelajar, para mahasiswa. Ya, amma tatasa'alun, tentang apakah kalian saling bertanya? Ya ikhwanu, wahai saudara-saudara. Qala Hamidun, Hamid berkata menjawab, natasa'alu an limtihani kaifa yakunu. Natasa'alu an limtihani kaifa yakunu. Kami saling bertanya tentang imtihan, tentang ujian. Kaifa yakunu, bagaimana dia? Bagaimana ujian itu keadaannya? Ya. Asahlatan takunu al-as'ilatu am sa'batan? Ya, asahlatan takunul as'ilatu am so'batan, apakah mudah ya, pertanyaan-pertanyaan yang ada am so'batan, ataukah sulit, apakah mudah ya, pertanyaan-pertanyaan yang ada pada ujian nanti ya, am so'batan, ataukah sulit. Anastati'u annanjaha bitakdiri mumtazin, anastati'u annanjaha bitakdiri mumtazin am la, apakah kami mampu untuk berhasil? Ya, apakah kami bisa berhasil dengan nilai yang memuaskan? Am la, ataukah tidak? Qala al-mudarrisu, "Yatma'innu ya ikhwanu." "Yatma'innu ya ikhwanu." Ya, tenang kalian. Ya, tenanglah kalian wahai saudara-saudara. "Sayakunu al-imtihanu sahlan insyaallah." Sayakunu limtihanu sahlan insyaallahu. Ya, ujian itu akan mudah insyaallah. Ya, ujiannya akan mudah insyaallah. Raji'ud durusa. Ya, raji'ud durusa. Wa ta'awanu wa la tatakasalu. Ya, raji'ud durusa. Ya, muraja'ahlah. Ulang-ulang ya, mengulang. Ya, mengulang-ulang pelajaran. Ya, pelajaran-pelajaran yang pernah disampaikan diulang-ulang ya, dipelajari berulang-ulang. Ini raji'u durusa ya, ulangilah ya, atau mengulang-ulanglah pelajaran-pelajarannya. Wa ta'awanu, dan saling tolong-menolonglah. Wa la tatakasalu, dan janganlah kalian saling bermalas-malasan. Ya, wa ta'awanu, saling tolong-menolong ya, dalam muraja'ah pelajaran tersebut, dalam mempelajari, mengulang kembali pelajaran yang pernah disampaikan ya. Tentunya ta'awun dalam hal itu bukan ketika ujian nanti, bukan, tapi dalam tadi mengulang-ulang pelajaran, dalam memahami pelajaran-pelajaran yang pernah disampaikan, ini saling tolong-menolong, saling bantu-membantu, yang satu yang dia mampu untuk memahami, memberikan penjelasan kepada yang belum, dan seterusnya. Wala tatakasalu, dan janganlah kalian saling bermalas-malasan. Ya, harus rajin, harus giat belajar muraja'ah pelajaran yang pernah didapatkan. Qala Mas'udun, Mas'ud berkata, "Nahnu khaifuna ya ustadzu." Kami khawatir, kami takut ya ustaz, wahai guru, wahai dosen. "Qadaina as-sanata kullaha fil lahwi wal la'ibi." Ya, qadaina as-sanata kullaha fil lahwi wal la'ibi. Kami melewati ya, atau kami menghabiskan as-sanata kullaha, satu tahun ini semuanya ya, kami lewati setahun ini sepenuhnya fil lahwi wal la'ibi, dalam kesia-siaan dan permainan ya, fil lahwi, dalam perbuatan yang sia-sia ya, menyia-nyiakan, wal la'ibi, dan bermain-main atau permainan ya. Kami melewati setahun penuh ini dengan kesia-siaan dan permainan. Ya. Ya laitana ijtahadna tawal al-ami kama najtahidu al-ana qubayla imtihani. Qubayla limtihani. Ya laitana ijtahadna, duhai seandainya kami. Ya laitana, duhai seandainya kami. Ya ijtahadna, kami dulu bersungguh-sungguh. Tawal al-ami, sepanjang tahun. Ya, sepanjang tahun ini. Kama najtahidu al-ana, sebagaimana kami bersungguh-sungguh sekarang ini. Qubayla limtihani, menjelang ujian. Ya, qubayla, sesaat sebelum atau menjelang. Ya, menjelang al-imtihani, menjelang ujian ini. Ya, berangan-angan, berandai-andai. Mengharapkan sesuatu yang mustahil, yang sudah tidak mungkin lagi terwujud. Ya, seandainya dulu kami sepanjang tahun ini bersungguh-sungguh, ya sudah lewat waktunya, tidak bisa diulang lagi. Ini ya laitana, laita, ya ini nanti akan dijelaskan dalam tamarin insyaallah. Ini ya, qala al-mudarrisu kunu mutafailina wa la takunu mutasyaimina. Kunu mutafailina, ya, jadilah kalian itu mutafailin, orang-orang yang optimis. Wa la takunu mutasyaimin, dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang pesimis, ya. Mutafail, optimis, ya, orang yang optimis, apa, berharap dengan apa, harapan yang besar, ya. Wa la takunu mutasyaimin, dan janganlah kalian menjadi mutasyaimin. Mutasyaim ini pesimis, ya. Ini la da'ya lil khawfi, ya, la da'ya lil khawfi, tidak ada alasan untuk takut, ya, tidak ada alasan untuk takut, ya. Itu ucapan mudaris. Kunu mutafailina wa la takunu mutasyaimina, la da'ya lil khawfi. Fa'in, tidak ada alasan, ya, tidak ada, ya, tidak ada alasan untuk takut. Fa innakum thullabun mujtahiduna, karena sungguh kalian adalah thullabun mujtahiduna, ya, para pelajar, para mahasiswa yang rajin. Walhamdulillahi, walhamdulillah, segala puji milik Allah. Labudda minasiqati bi anfusikum, ya, labudda minasiqati bi anfusikum, ya, labudda, tidak bisa tidak, ya, tidak bisa tidak, artinya harus, wajib, ya. Minas siqati bi anfusikum, ya, percaya pada diri kalian sendiri, ya, percaya, yakin, ya, siqah, ya, pada bi anfusikum, pada diri kalian sendiri, ya, kalian harus percaya diri, ya, ini tidak bisa tidak, ya, kalian harus percaya diri, ini itu terjemahan secara makna, ya, demikian. Ini berikutnya, malaka tatafa abu ya Aba Bakrin, ya, malaka tatafa abu, ya, ada apa denganmu, ya, tatafa abu, engkau menguap, ya, menguap, ya, membuka mulut lebar-lebar, ya, karena ngantuk, ya. Malaka tatafa abu ya Aba Bakrin, kenapa engkau menguap wahai Abu Bakar? Qala Abu Bakrin, tanawaltu dawaan ba'dal faturi, ya, tanawaltu dawaan ba'dal faturi, ya, saya mau apa, mengkonsumsi obat, ya, saya memakan obat atau saya mengkonsumsi obat. Ba'dal faturi, sesudah sarapan. Ya bedu annahu munawwimun, ya bedu annahu munawwimun, tampaknya dia itu munawwimun, ya, membuat tidur, ya. Biasanya obat itu membuat ngantuk, membuat tidur. Nah ini, ya bedu annahu munawwimun, ya, tampaknya dia mulai apa, membuat tidur, ya, munawwim, ya, membuat tidur. Qala al-mudarrisu idhhab ila ghurfatika wastarih. Idhhab ila ghurfatika, pergilah ke kamarmu. Wastarih, dan istirahatlah, ya, dan beristirahatlah. Yusallimu Abu Bakrin wa yakhruju. Kemudian setelah diperintah mudaris, Abu Bakar mengucapkan salam dan keluar, ya, keluar dari kelas, ya, ke kamarnya untuk istirahat. Qala Umaru. Umar berkata, ya ustadu, wahai ustad, wahai guru, wahai dosen, inna hadaini talibaini yatashajarani daiman. Inna hadaini talibaini yatashajarani daiman. Sungguh dua pelajar atau dua mahasiswa ini ya, yatashajarani, selalu bertengkar. Selalu bertengkar. Daiman, selalu terus menerus. Sungguh dua pelajar ini selalu bertengkar, terus menerus bertengkar, berselisih atau bertikai. Arju antan soha huma, arju antan soha huma. Saya berharap Anda menasihati keduanya. Qala al-mudarrisu, lima tashajjuru ya Hamidu. Lima at-tashajjuru ya Hamidu. Kenapa tashajjur? Kenapa bertengkar, wahai Hamid? Qala Hamidun, inna Abbasan yaqulu li daiman ya a'waru. Sungguh Abbas itu selalu mengatakan kepadaku, sungguh Abbas selalu berkata kepadaku, daiman ya, selalu terus menerus, ya a'waru, wahai a'war. Jadi Hamid mengatakan seperti ini, karena sungguh, sungguh Abbas itu selalu berkata kepadaku, ya a'war. Jadi Abbas memanggil Hamid dengan julukan ini, ya a'war, wahai orang yang apa, a'war, yang buta salah satu matanya. Ini a'war, buta tapi hanya salah satunya. Ini kalau buta kedua-duanya a'ma. Kalau a'war ini buta salah satu dari kedua matanya. Ini Hamid mengatakan demikian. Kemudian qala Abbasun, Abbas mengatakan, Abbas berkata, huwa yaqulu li ya a'raju. Abbas apa, membalas atau menimpali, dia yakni Hamid berkata kepadaku, selalu mengatakan kepadaku, ya a'raju, wahai a'raj. A'raj orang yang pincang. Ini. Jadi dua orang ini bertengkar. Saling memanggil dengan panggilan yang buruk. Yang satu memanggil ya a'war, yang lainnya memanggil dengan ya a'raj. Yang apa? Sama-sama bermakna jelek, bermakna buruk. Ini. Artinya kalau itu digunakan sebagai panggilan terhadap seseorang yang mungkin secara kenyataan tidak demikian, itu sebagai panggilan yang jelek. Qala al-mudarrisu, kemudian mudarris berkata, menasihati keduanya, la yajuzu hadha ya akhawaya, la yajuzu hadha, tidak boleh ini. Jadi hal ini tidak boleh, hal semacam ini, perkara ini tidak boleh. Ya akhawaya, wahai kedua saudaraku. Akhawaya, musanna ya, dua orang. Ama sami'tuma qawlahu ta'ala fi suratil hujurati. Ama sami'tuma, apakah kalian berdua tidak mendengar? Ama sami'tuma, tidakkah kalian berdua mendengar qaulahu ta'ala, ucapan Allah ta'ala, fi suratil hujurati, dalam surah al-hujurat, wala tanabazu bil alqabi, wala tanabazu bil alqab, dan janganlah kalian saling mengolok-olok atau memanggil dengan lakab, dengan julukan, yakni julukan yang jelek, dengan panggilan yang jelek. Wat tanabuzu huwa ayyadu'a ba'duna ba'dan bil laqabi su'i, yang dimaksud dengan tanabuz dalam ayat ini ya, wala tanabazu bil alqab. Apa makna tanabuz? Huwa ayyadu'a ba'duna ba'dan bi laqabi su'i, yakni salah seorang dari kita memanggil sebagian yang lain, jadi sebagian dari kita memanggil sebagian yang lain dengan julukan yang jelek, bi laqabi su', dengan lakab, dengan julukan yang jelek atau dengan julukan kejelekan, dengan panggilan yang berupa kejelekan, sesuatu yang tidak disukai, yang buruk gitu. Ini tanabuz, ya. Seseorang memanggil orang yang lain dengan lakab su, dengan panggilan kejelekan. Wala la yajuzu lil muslimina ayatanabazu. Tidak boleh bagi kaum muslimin untuk yatanabazu, untuk tanabuz, untuk saling memanggil, ya, untuk memanggil dengan panggilan yang jelek. Ya, ini tidak dibolehkan bagi kaum muslimin, ya, memanggil dengan panggilan yang jelek. Faqad nahana Allah tabaraka wa ta'ala anhu wa sammahu fusuqa. Karena sungguh Allah tabaraka wa ta'ala telah melarang kita. Allah tabaraka wa ta'ala, Allah yang maha berbarakah, yang maha banyak kebaikannya, Allah yang maha tinggi, telah melarang kita. Anhu, darinya. Yakni dari tanabuz, memanggil dengan panggilan jelek. Ini telah dilarang oleh Allah Ta'ala. Wasammahu fusuqa. Dan Allah menamakan yang perbuatan tanabuz tersebut fusuqa, fusuq, ya, perbuatan fasik atau kefasikan, ya, jadi tanabuz ini termasuk fasik, ya, termasuk kefasikan ini. Fatuba ilallahi wastaghfirahu, ya, fatuba ilallahi, maka kalau kamu berdua bertaubatlah kepada Allah, ya, maka bertaubatlah engkau berdua kepada Allah. Wastaghfirahu, dan minta ampunlah kamu berdua kepadanya. Ya. Ini tuba istaghfira. Ya. Ini fi'il amr untuk tasniyah, untuk dua orang. Ya. Jadi kamu berdua bertaubatlah kepada Allah dan kamu berdua minta ampunlah kepadanya, kepada Allah. Qala Hamidun wa Abbasun, Hamid dan Abbas kemudian berkata, natubu ilallahi wa nastaghfiruhu. Ya, natubu ilallahi wa nastaghfiruhu. Kami bertaubat kepada Allah dan kami meminta ampun kepadanya. Qala al-mudarrisu, awaddu an tatasafaha. Awaddu an tatasafaha. Aku ingin kalian berdua berjabat tangan. Ya. Aku ingin kalian berdua, ya, ya, berjabat tangan atau bersalaman. Yatasawfahani. Kemudian keduanya saling berjabat tangan. Keduanya saling bersalaman. Ini. Qala Aliyun. Kemudian Ali berkata, arju an tasmahali bilin sirafi. Bilin sirafi. Fa innani ash'uru bita'abin syadidin. Arju an tasmahali bilin sirafi. Saya berharap Anda memperkenankan, Anda mengizinkan saya untuk insiraf, untuk pergi. Maksudnya apa? Insiraf, pergi di sini, meninggalkan kelas, meninggalkan pelajaran untuk ke kamarnya. Fa innani ash'uru bi ta'abin syadidin, karena sungguh saya merasakan capek atau lelah syadid yang berat. Ya, karena sungguh saya merasakan sangat capek, sangat lelah. Ya, sangat apa? Ya mungkin karena mungkin sakit atau yang semisalnya, ya. Qala al-mudarrisu, iyyaka an tatamarada ya Ali. Iyyaka an tatamarada. Hati-hati olehmu, jauhi olehmu, an tatamarada. Bahasanya engkau itu berpura-pura sakit. Ini mudarris mengingatkan Ali, ya, hati-hati, jauhi kok olehmu perbuatan apa? Berpura-pura sakit. Kamu jangan berpura-pura sakit. Jauhi perbuatan itu, berpura-pura sakit. Ya Ali, wahai Ali. Qala Aliyun, a'udzu billahi an akuna minal kadzibin. Ya, a'udzu billahi an akuna minal kadzibin. Aku berlindung kepada Allah, ya, untuk aku menjadi atau aku menjadi termasuk orang-orang yang berdusta. Ya, aku berlindung kepada Allah dari menjadi pendusta, dari menjadi golongan orang-orang yang berdusta. Ini. Qala al-mudarrisu, idhab syafakallahu. Idhab, pergilah. Syafakallahu, semoga Allah menyembuhkanmu. Qala Mas'udun, kemudian Mas'ud berkata, ya ustadzu, nushiku an natakharraja. Nushiku an natakharraja. Kami atau kita hampir lulus. Nushiku an natakharraja. Kami hampir lulus. Kami mendekati kelulusan. Kami hampir lulus. Nuridu an nata'allama tariqatal bahthi an kalimati fil mu'jami. Nuridu an nata'allama tariqatal bahthi an kalimati fil mu'jami. Kami ingin belajar, mempelajari tariqatal bahthi, metode atau cara mencari, al-bahthi mencari, anil kalimati al-bahthi anil kalimati mencari kata, fil mu'jami dalam kamus. Ini Mas'ud menyampaikan satu usulan. Nuridu an nata'allama tariqatal bahthi anil kalimati fil mu'jami. Kami ingin belajar, mempelajari cara atau metode mencari kata dalam kamus. Qala al-mudarrisu inna hadhihi la fikratun jayyidatun. Sungguh ini adalah fikrah jayyidah. Usulan, pendapat atau masukan yang bagus. Fikrah, jadi pendapat atau ide atau yang semisalnya, pendapat atau ide yang bagus. Sa'adau fil fasli mu'jaman. Sa'adau fil fasli mu'jaman. Saya akan meletakkan di kelas ini mu'jaman, sebuah kamus. Wa sayakunu fi mutanawali aidikum insya'allahu. Wa sayakunu fi mutanawali aidikum. Dan iya, kamus itu akan berada dalam jangkauan tangan-tangan kalian insya'allah. Saya akan meletakkan sebuah kamus di kelas ini, dan kamus itu akan terjangkau oleh kalian, dalam jangkauan tangan-tangan kalian, atau terjangkau oleh tangan-tangan kalian insya'allahu, insya'allah. Ini hiwar ataupun percakapan dalam daras yang keempat ini. Baik. Berikutnya tamarinu, latihan-latihan. Awalan, yang pertama, ajib anil as'ilatil atiyati, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini terkait dengan hiwar atau percakapan dalam daras tersebut. Awalan yang pertama, amma yatasa'alu tullabu, tentang apa para siswa atau para mahasiswa itu saling bertanya. Jawabannya apa? Yatasa'aluna an limtihani. Yatasa'aluna an limtihani atau ani limtihani. An limtihani itu ya. Jadi mereka saling bertanya tentang ujian. Ini. Sanian yang kedua, limadha tafa'aba Abu Bakrin? Limadha tafa'aba Abu Bakrin? Kenapa Abu Bakar itu menguap? Tafa'aba tasa'aba li'annahu tanawala dawa'an ba'dal faturi. Tasa'aba, jadi dia menguap, yaitu Abu Bakar menguap, li'annahu tanawala dawa'an ba'dal faturi, karena dia mengkonsumsi obat setelah sarapan. Wa yabadu annahu munawwimun, dan obat itu mulai membuat tidur atau membuat ngantuk. Ini. Talisan yang ketiga, ماذا يقول عباس لحامد وماذا يقول حامد لعباس. Apa yang Abbas ucapkan kepada Hamid dan apa yang Hamid ucapkan kepada Abbas? يقول عباس لحامد يقول عباس لحامد يا أعور ويقول حامد لعباس يا أعرج. Itu ya. Tadi ya, memanggil dengan panggilan yang buruk tadi. Rabi'an yang keempat. Mat tanabuzu. Apa itu tanabuz? Mada sammahullahu. Apa yang Allah namakan itu? Itu dinamakan apa oleh Allah? Tanabuz tersebut. Fi ayyu suratin nahanallahu anhu. Pada surah apa Allah melarang kita dari tanabuz? Udhkuril ayata. Sebutkan ayatnya. Jawabannya, at-tanabuzu huwa ayyadu'wa ba'duna ba'dan bilaqabissu'i. Tanabuz adalah sebagian kita memanggil sebagian yang lain dengan gelaran buruk. Ya, mada samahullahu, Allah namakan apa itu tanabus? Samahullahu fusuqa. Ya, samahullahu fusuqa. Allah menamakannya dengan fusuq, dengan kefasikan. Fi ayyi suratin nahanallahu anhu? Pada surah apa Allah melarang kita dari tanabus? Nahanallahu fi suratil hujurati. Nahana Allahu fi suratil hujurati. Allah melarang kita anhu, darinya, dari tanabus. Jadi nahanallahu anhu. Nahanallahu anhu. Allah melarang kita darinya, dari tanabus. Fi suratil hujurati, dalam surah Al-Hujurat. Qala, Allah nyatakan, wala tanabazu bil alqab. Wala tanabazu bil alqab. Dan janganlah kalian memanggil dengan panggilan yang buruk. Janganlah kalian memanggil dengan panggilan buruk, panggilan jelek. Ini. Itu ya. Berikutnya, khamisan yang kelima, ma fikratu mas'udin, apa fikrah, pendapat atau ide dari Mas'ud? Fikratuhu apa? Ta'allumu tariqatil bahthi 'anil kalimati fil mu'jami. Ya, ta'allumu tariqatil bahthi 'anil kalimati fil mu'jami. Jadi idenya, pendapatnya apa? Mempelajari cara mencari kata dalam kamus. Qabila al-mudarrisu hadhihi al-fikrata? Qabila al-mudarrisu hadhihi al-fikrata? Apakah mudaris menerima ide atau pendapat ini? Naam, iya. Qabilaha, mudaris menerimanya. Ini. Berikutnya, tamrin tsanian yang kedua. Ya. Min abwabil fi'li tsulatsiyil mazidi babu tafa'ala. Ya. Min abwabil fi'li tsulatsiyil mazidi babu tafa'ala. Di antara bab-bab fi'il tsulatsi mazid adalah bab tafa'ala. Yakni ta, ya, yang masuk pada atau yang bersambung dengan fa'ala. Ya, tafa'ala. Yakni zidat fihi ta'un qabla al-fa'i wa alifun ba'daha. Ditambahkan padanya huruf ta sebelum fa fi'il, sebelum fa kalimah. Wa alifun ba'daha, dan ditambahkan alif setelahnya, setelah fa. Ya, jadi dari mujaradnya fa'ala, yang tiga huruf ya, fa'ala, ditambahkan ta sebelum fa, dan ditambahkan alif setelah fa. Sehingga menjadi ta'fa'ala. Berarti ada berapa huruf tambahan? Ya, ada harfaini. Ada dua huruf tambahan, atau ada harfani, dua huruf tambahan. Ya, sehingga ini dikatakan termasuk apa? Fi'il tsulatsi mazid bi harfaini. Jadi fi'il tsulatsi dengan tambahan, fi'il tsulatsi ditambahkan padanya dua huruf. Mazid bi harfaini, tambahan dua huruf, atau ditambahkan dua huruf. Ini yaitu ta sebelum fa, dan alif setelah fa. Ini. Nahwu, contoh ta'awana, tashajara. Ya, ini. Ya, bisa dilihat asalnya ya. Ta'awana berarti asalnya ain waw nun, awana. Kemudian menjadi ana. Ya. Kemudian tashajara asalnya berarti mujaradnya dari shin jim ra, syajara. Seperti itu. Ini ya. Kemudian soalnya di sini, istakhrij min ad-darsi al-af'al al-waridata fihi min babi tafa'ala. Ya, cari, keluarkan dari dars fi'il-fi'il yang ada padanya yang termasuk bab tafa'ala. Ya, bisa dicari dari awal pelajaran keempat. Ya, pada ucapan mudaris yang pertama tadi, amma tatasa'aluna. Ini tatasa'aluna. Ini termasuk di sini ya. Ini bentuk fi'il mudhari'nya. Insyaallah nanti akan dibahas pada tempat berikutnya ya, untuk bentuk mudhari dan yang lainnya. Mungkin ini untuk diketahui dulu. Ini ya, tatasa'aluna. Ini termasuk pada bab tafa'ala. Berikutnya, ucapan hamid natasa'alu ini juga termasuk. Ini mudhari untuk mutakallim ma'a ghairihi. Huruf mudhari' dengan huruf nun ya. Natasa'alu. Kemudian ya. Wa ta'awanu wa la tatakasalu, ini ta'awanu. Kemudian tatakasalu ini juga termasuk pada bab tafa'ala. Kalau ta'awanu ini bentuk fi'il amr, kemudian tatakasalu ini bentuk fi'il mudhari' yang majzum. Ya. Berikutnya. Mana? Ya. Kunu mutafa'ilina wa la takunu mutasyaimin. Ini mutafa'ilin, mutasyaimin. Ini bentuk jamak. Ya, kalau mufradnya mutafa'ilun, mutasyaimun, ini juga termasuk pada bab tafa'ala. Ya, tafa'ala ini bentuk isim fa'ilnya. Ya. Nah, akan dibahas nanti insyaallah. Berikutnya. Malaka tatasa'abu ya Abu Bakrin? Ya, malaka tatasa'abu? Ya, tatasa'abu ini fi'il mudhari' untuk mukhatab, ya, huruf mudhari' dengan ta ya. Tatasa'abu ya, madinya tasa'aba. Ya, madinya tasa'aba. Ya, termasuk ya bab tafa'ala. Berikutnya tanawaltu, tanawala. Ini termasuk. Kemudian berikutnya yatasyajarani, ya. Yatasyajarani. Ini bentuk fi'il mudhari' untuk tasniyah untuk dua orang termasuk bab tafa'ala. Kemudian at-tasyajuru, tasyajur ini bentuk masdar pada bab tafa'ala ini. Berikutnya ya, dalam ayat yang disebutkan wala tanabazu bil alqab. Ya, tanabazu ini fi'il mudhari' yang majzum ya, termasuk bab tafa'ala, nanti akan dijelaskan insyaallah. At-tanabuzu, tanabuz itu masdar dari tanabaza, ya tanabazu ya. Kemudian ayatanabazu ya, ini fi'il mudhari' yang majzum, yang mansub ya. An yatanabazu fi'il mudhari' yang mansub. Kemudian tabaraka ta'ala ini juga termasuk ya. Nahanallahu tabaraka wa ta'ala. Ya, jadi ini termasuk pada bab tafa'ala. Kemudian awaddu an tatasafaha, ya tasafahani, ini termasuk ya madinya tasafaha. Mudhari'nya ya tasafahu. Ya, ini untuk tasniyah untuk dua orang. Ya, maka lafadznya seperti ini, ya tasafahani. Tasniyah kemudian ghaib. Adapun tatasofaha, an tatasofaha ya, untuk tasniyah dua orang mukhatab, dan di sini mansub ada an ya, an tatasofaha, an tatasofaha, an tatasofaha. Ini berikutnya ucapan mudaris iyyaka an tatamaraba ya, tatamaraba ini fi'il mudhari' untuk mukhatab ya, madinya tamaraba, mudhari'nya ya tamarabu. Nah, di sini untuk mukhatab dan ada an yang menasabkan, maka menjadi an tatamaraba ya. Berikutnya ya, yang terakhir yang paling bawah wa sayakunu fi mutanawali ya. Wa sayakunu fi mutanawali aydikum. Ini mutanawal. Mutanawalun. Dari fi'il tanawala. Fi'il madinya tanawala. Ya, termasuk bab tafa'ala. Ya, mutanawalun. Ini bentuk isim maf'ulnya. Ya, ini. Jadi itu beberapa contoh. Ya, fi'il ataupun mustaqatnya. Yang termasuk bab tafa'ala. Ini. Pembahasan berikutnya, tamrin yang ketiga ya. Salisan. Ta'ammalil misala, ya, perhatikan contoh ini. ثم هات المضارع والأمر والمصدر من الأفعال الآتية ثم هات المضارع kemudian berikan datangkan مضارع والأمر في الأمر والمصدر مصدر من الأفعال الآتية dari fi'il berikut ini. Ini perubahan pada fi'il bab tafa'ala. Asalnya madhi kemudian menjadi mudhari kemudian menjadi amr dan juga bentuk masdar dari fi'il ini pada bab ini bagaimana? Di sini dicontohkan tanawala ya madhi mudhari'nya ya tanawalu ya, kemudian amrnya menjadi tanawal. Ya, ini sesuai dengan kaidah pembentukan fi'il amr sebagaimana yang disebutkan pada beberapa pelajaran sebelumnya. Pembentukan fi'il amr itu berasal dari fi'il mudhari' dengan menghilangkan huruf mudhari'ah dan mensukun huruf akhirnya. Ya, kalau sebelumnya dhammah. Ya, jadi dari yatanawalu ya untuk mukhatab tatanawalu kemudian dibentuk amr menjadi tanawal. Ya, huruf mudhari'ah dihilangkan dan huruf akhirnya disukun, ya, tanawal. Ini. Kemudian masdarnya yakni menjadi tanawulun, ya, tanawulun. Ini. Nah, dari ini dari contoh ini kalau dibuat wazan bagaimana? Tafa'ala, ya, madhinya tafa'ala, mudhari'nya yatafa'alu, ya, yatafa'alu. Kemudian amarnya tafa'al. Ya, tafa'al. Ya, masdarnya tafa'ulun, ya. Tafa'ulun. Seperti itu ya. Kemudian terapkan pada contoh-contoh yang lain yang di bawahnya. Ta'awana, ya ta'awanu, ta'awan. Ya, ta'awana, ya ta'awanu, ta'awan. Masdarnya ta'awunun, ya, ta'awun. Ini masdar. Kemudian tasa'ala menjadi tasa'ala ya tasa'alu tasa'al. Tasa'ala ya tasa'alu tasa'al. Masdarnya tasa'ulun ya, tasa'ulun. Ini. Berikutnya tasyajara ya tasyajaru tasyajar. Tasyajara ya tasyajaru tasyajar. Masdarnya tasyajurun ya, tasyajur. Berikutnya tabaka, perhatikan di sini huruf akhirnya huruf illah. Tabaka mudhari'nya ya tabaka, ya mudhari'nya menjadi ya tabaka sesuai dengan contoh atau wazannya ya tafa'alu ya tanawalu ya tabaka, ya tabaka ya tabaka. Amarnya bagaimana? Nah, di sini pada mudhari' huruf akhirnya huruf illah. Ya, ketika dibentuk amr, kalau huruf akhir illah, maka pada amr, huruf illah itu dihilangkan. Sehingga amrnya menjadi tabaka. Ya, dari ya tabaka, ya, huruf akhirnya alif. Alif yang ditulis dalam bentuk ya. Ya, ya tabaka, itu mudhari'. Kemudian amrnya tabaka. Alif yang akhir dihilangkan. Tabaka. Ini. Kemudian masdarnya tabakin. Ya, tabakin. Asluhu tabakuyun. Jadi asalnya sesuai dengan wazan atau sesuai dengan contoh yang lainnya tadi. Tanawulun, ya, ta'awunun, tafa'ulun. Untuk tabaka asalnya menjadi tabakuyun. Ya, tabakuyun. Nah, di sini huruf akhir ya, kemudian sebelum ya itu dhammah. Ini sulit menurut lidah Arab, maka dhammahnya diubah menjadi kasrah supaya sesuai dengan ya yang akhir. Jadi dhammah pada huruf kaf pada tabakuyun, ya, dhammah sebelum ya itu diubah menjadi kasrah supaya sesuai dengan ya tersebut, ya. Sehingga menjadi apa? Tabakiyun, ya. Tabakiyun. Nah, keadaan akhir yang semacam itu tabakiyun. Ini apa? Disebut ism manqus. Ya, huruf akhirnya ya lazimah, ya yang asli, ya, bukan tambahan. Ya, dan sebelumnya itu kasrah ya, tabakiyun. Ini keadaan akhir yang semacam ini kepada isim, ya ini disebut dengan isim manqus, sehingga dia berlaku hukum isim manqus. Kalau dalam keadaan nakirah, ya, tidak ada alif lam atau tidak menjadi mudhaf, maka ya-nya dihilangkan dan kemudian digantikan dengan tanwin pada kasrah yang sebelumnya, sehingga di situ menjadi tabakin, ya, tabakin, ya-nya dihilangkan, ya, kasrah pada tabakin, tanwin, ya, tanwin pada tabakin itu sebagai pengganti dari ya yang dihilangkan, tabakin, asalnya tabakiyun. Nah, kalau ada alif lam, maka nanti ya-nya muncul kembali, ya-nya tidak hilang, at-tabaki, seperti itu. Itu ya. Kemudian contoh berikutnya yang semisal ini, ta'ama, mudhari'nya ya ta'ama, amarnya ta'ama, ya. Diulangi ya, maudhi'nya ta'ama, ya ta'ama, ta'ama, huruf akhir dihilangkan pada amr, ta'ama, ya. Kemudian masdarnya ta'amin, ya. Masdarnya ta'amin atau at-ta'ami, ya-nya ada karena ada alif lam, ya, at-ta'ami, ya. Kalau tidak ada alif lam, ya-nya hilang, ta'amin, kemudian ditanwin, ya, ta'amin. Asluhu asalnya apa? Ta'amuyun, ya, ta'amuyun, seperti tabakuyun tadi. Itu jadi itu perubahan, ya, fi'il pada bab tafa'ala dari madhi, ya, mudhari', kemudian amr, dan juga masdarnya. Ya, nanti bisa diterapkan pada contoh-contoh yang lain atau pada lafad-lafad yang lain yang satu bab, satu kelompok dengan ini, ya. Ini, tafa'ala. Berikutnya, rabi'an yang keempat, hati asma al-fa'ilina minal af'alil atiyati, berikan datangkan isim-isim fa'il dari fi'il-fi'il berikut ini. Ya, isim fa'il. Bagaimana kaidahnya pembentukan isim fa'il pada fi'il selain thulatsi mujarrad? Ya, isim fa'il dibentuk dari mudhari'nya dengan mengubah huruf mudhara'ah menjadi mim yang berharakat dhammah, kemudian huruf sebelum akhir di kasrah. Kaidah seperti yang disebutkan sebelumnya pada pembahasan terdahulu, ya, pada pelajaran yang ke berapa? 16 kalau tidak salah, ya. Ini. Nanti dirujuk kembali, ya. Ini. Nah, ini di sini disebutkan beberapa fi'il kemudian dibuat isim fa'ilnya sesuai dengan kaidah yang telah disebutkan. Tafa'ala yatafa'alu menjadi tafa'ala yatafa'alu. Jadi tafa'ala itu fi'il madhi, yatafa'alu fi'il mudhari'. Nah, isim fa'il dibentuk dari mudhari'nya yatafa'alu dengan mengubah huruf mudhara'ah menjadi mim yang berharakat dhammah. Ya-nya diubah dengan mim yang dhammah. Kemudian huruf sebelum akhir pada hamzah, pada contoh ini, itu diubah menjadi kasrah. Artinya biar berharakat kasrah. Sehingga menjadi apa? Mutafa'ilun. Ya, karena isim, ya, tanwin, ya. Mutafa'ilun. Nah, itu isim fa'il dari tafa'ala ya tafa'alu. Ya, mutafa'ilun. Ya, isim fa'ilnya mutafa'ilun, optimis, ini. Dengan hamzah, ya, tafa'ala. Ini. Kemudian fi'il yang berikutnya tasya'ama ya tasya'amu, pesimis. Isim fa'alnya dari mudhari' ya tasya'amu menjadi huruf mudhari'ah diganti mim dhammah, kemudian huruf sebelum akhir di kasrah menjadi mutasya'imun, ya. Mutasya'imun. Ini. Ta'awana ya ta'awanu menjadi muta'awinun. Ya. Muta'awinun. Ini. Ini, ya. Bentuk isim fa'il pada bab tafa'ala ini. Ya. Berikutnya, khamisan, tamrin yang kelima. Min ma'ani babi tafa'ala al-musyarakatu. Di antara makna-makna bab tafa'ala adalah musyarakah. Ya, artinya menunjukkan musyarakah, berserikat atau bersama-sama. Ya, perbuatan yang dilakukan bersama-sama oleh dua pihak atau lebih. Ini musyarakah. Ya, kalau dalam terjemahan nanti biasanya digunakan lafaz saling. Ya, ini musyarakah. Jadi yang satu melakukan pada yang lain juga melakukan hal yang sama pada yang satunya tadi. Jadi ya, musyarakah. Ini. Nahwu contoh, ta'awana thullabu. Ya, ta'awana thullabu. Para siswa itu saling tolong-menolong, saling bantu-membantu. Yang satu membantu yang lain membantu yang satu. Jadi musyarakah ini. Tasawfahan nasu. Ya, tasawfahan nasu. Manusia, orang-orang saling berjabat tangan, saling bersalaman. Yang satu menyalami yang lain menyalami yang satunya. Ini makna musyarakah. Ya, itu di antara makna pada bab tafa'ala. Wa minha, dan di antara makna bab tafa'ala, makna yang lain, yakni idharu ma laisa fil batin. Idharu ma laisa fil batin. Menampakkan sesuatu yang tidak ada pada batin. Tidak ada pada, menampakkan sesuatu yang tidak ada pada batinnya. Artinya, tidak sesuai dengan apa yang ada dalam hatinya atau dalam batinnya. Yang dinampakkan tidak sesuai dengan apa yang ada di, apa yang tersembunyi. Ya, yang dinampakkan, atau dia menampakkan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang tersembunyi. Bahasa mudahnya apa? Berpura-pura. Ya, atau di antara makna yang mendekati, itu berpura-pura. Artinya apa? Menampakkan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang sesungguhnya. Yang tidak sesuai dengan apa yang tersembunyi. Itu, berpura-pura atau yang semisalnya. Itu di antara makna pada bab tafa'ala. Nahwu contoh, tamaradat talibu. Tamaradat talibu. Murid itu tamarad. Apa? Ai adharal marada wa laisa bihi maradun. Ya, jadi tamarada di sini maknanya adharal marad. Dia menampakkan sakit. Wa laisa bihi maradun, dan tidak ada sakit padanya. Nah, dia menampakkan dirinya sakit padahal sesungguhnya apa? Dia tidak sakit. Tidak ada penyakit padanya. Gitu ya. Idhar ma laisa fil batin. Menampakkan sesuatu yang tidak ada atau yang tidak sesuai dengan kenyataannya tadi. Tidak menampakkan sesuatu yang tidak ada pada yang tersembunyi. Atau tadi dalam terjemahan biasanya dikatakan berpura-pura, ya, tamaradha, berpura-pura sakit. Ini. Ta'ammalil amsilatal ta'ammalil amsilatal atiyata li babi tafa'ala وعين فيها الماضية والمضارعة والأمر والمصدر واسم الفاعل واسمي المكان والزمان. Perhatikan contoh-contoh ini untuk bab tafa'ala dan tentukan padanya fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amr, masdar, isim fa'il, isim makan, dan isim zaman. Yang pertama, qala tabaraka wa ta'ala, Allah nyatakan dalam surah An-Naba', amma yatasa'alun 'anil naba'il 'adzim. Ya, tentang apakah mereka saling bertanya, ya, tentang berita yang besar. Mana yatasa alun, ini bentuk, ya, bentuk fiil mudhari', ya, yatasa alun bentuk fiil mudhari' untuk jamak ghaib, ya, mereka saling bertanya. Sanian yang kedua, qala li at-tabibu, qala li at-tabibu, sang dokter berkata kepadaku, tanawal qirsaini min hadzal dawa'i ba'dal ghada'i. Tanawal qirsaini, ya, minumlah atau konsumsilah dua tablet min hadzal dawa'i dari obat ini ba'dal ghada'i sesudah makan siang. Ya, apa? Tanawal ini fi'il amr, ya, tanawal fi'il amr. Berikutnya, qala at-tabibu li Ahmad, ya, sang dokter berkata kepada Ahmad, ma anta maridan, ma anta maridan, tidaklah engkau sakit. Kamu itu tidak sakit, atau kamu itu bukan orang yang sakit. Ya, ma anta maridun, kamu tidak sakit, kamu bukan orang yang sakit. Innama anta mutamaridun. Innama anta mutamaridun. Hanyalah engkau itu mutamarid, ya, orang yang berpura-pura sakit. Ya, kamu itu hanya pura-pura sakit. Kamu itu tidak sakit, kamu itu hanya pura-pura sakit. Gitu. Mana? Ya, mutamaridun. Ya, mutamaridun ini bentuk isim fa'il. Ya. Berikutnya, rabi'an yang keempat, la yajuzu tanabuzu bil alqabi. La yajuzu at-tanabuzu bil alqabi. Ya, tidak boleh tanabuz bil alqab. Ya, tidak boleh memanggil dengan panggilan buruk, panggilan jelek. Ini. Berikutnya khamisan yang kelima, tabaki am tatabaka ya waladu? Tabaki, apakah engkau menangis? Am tatabaka, ataukah engkau pura-pura menangis? Ya waladu, wahai anak. Kamu menangis. Artinya benar-benar menangis, menangis benar. Am tatabaka, ataukah hanya pura-pura menangis? Menampakkan menangis, tapi sesungguhnya tidak menangis. Pura-pura. Ini. Ya. Tatabaka ini fi'il mudhari', ya. Berikutnya hadisan yang keenam, ma yambaghi tanawulul adwiyati bighairi masyurati tabibi. Tidak sepantasnya mengkonsumsi obat-obatan tanpa pendapat atau tanpa anjuran dari dokter, ya. Tidak selayaknya mengkonsumsi obat-obatan tanpa anjuran dokter. Tanawulul adwiyati. Tanawul ini masdar, ya. Berikutnya sabi'ah yang ketujuh, tanawamal jasusu wa sami'a kalaman nasi. Tanawamal jasusu, ya. Mata-mata itu tanawama, pura-pura tidur, ya. Tidak tidur beneran, tapi dia cuma pura-pura. Pura-pura tidur, tapi sesungguhnya dia tidak tidur. Wa sami'a kalaman nasi, dan dia mendengarkan ucapan orang-orang. Ya. Kalau tidur beneran, ya tidak bisa mendengar. Tapi karena dia pura-pura tidur, menampakkan dirinya tidur, tetapi hakikatnya dia tidak tidur, sehingga dia bisa mendengarkan ucapan orang-orang di sekitarnya. Ini tanawama, ya, pura-pura tidur. Tadi makna apa? Idhar ma laisa fil batin. Berikutnya, tasyajara haula'i wa tadarabu. Mereka ini saling bertengkar, saling bertikai. Wa tadarabu, dan mereka saling memukul. Ya. Ini tasyajara, tadarabu, keduanya fi'il madhi. Ya. Tanawama tadi juga fi'il madhi. Ya. Kemudian yang kesembilan, dzakar rajulu laisa bi'ama. Laki-laki itu tidaklah buta. Innama yata'ama. Sungguh dia hanyalah berpura-pura buta. Hatta yatasaddaqa alaihin nasu, sehingga orang-orang bersedekah padanya. Ya. Yata'ama ini fi'il mudhari'. Ya. Berpura-pura buta. Asyara yang ke-10, yajibu alla tutraku al-adwiyatu fi mutanawali aidil atfali. Yajibu alla yutraku al-adwiyatu fi mutanawali aidil atfali. Wajib untuk tidak meninggalkan obat-obatan dalam jangkauan tangan anak-anak. Jadi wajib untuk tidak meninggalkan obat-obatan dalam jangkauan tangan anak-anak. Ini. Apa? Mutanawal. Ya, ini isim maf'ul. Ini ya. Baik. Ini beberapa contoh penggunaan fi'il bab tafa'ala dalam pembahasan ini, ya. Baik. Mungkin untuk kesempatan kali ini sampai ini dulu. Masih ada beberapa pembahasan. InsyaAllah nanti bisa dilanjutkan pada waktu yang akan datang. Wallahu a'lam. Al-afu minkum, untuk kekurangannya. Selebihnya semata-mata atas karunia Allah Ta'ala dan pertolongannya. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdik. Ashadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Walhamdulillah.